diskotik New Monata. Oke. Sebuah lagu bercerita tentang cinta yang begitu sama, semuanya sama, kembar. Pesan moralnya jangan sampai terbujuk. Yo, cinta kembar. Thank you. bahagia. Saya ya ya, aku bahagia. Saya ya ya, aku bahagia. Aduh aduh aduh, jadi pusing. Oke, lumayan.